Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدِي هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah kaum muslimin wa talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita akan melanjutkan insyaallah pelajaran tafsir, mengambil faidah dari penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah. Dan terakhir, kita masih pada surah, tafsir surah Al-Mutaffifin, yang mana kita telah sampai pada ayat yang ke-17. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kondisi orang-orang fujjar, bahwasanya kitab mereka, yakni catatan amalan mereka, berada di suatu tempat yang bernama Sijjin, yaitu di lapisan bumi yang paling dalam dari 7 lapisan bumi. Nah, demikian pula menjelaskan tentang kondisi mereka, bahwasanya di dalam hati mereka terdapat ron, yaitu penghalang yang menutupi hati-hati mereka karena sebab amalan-amalan mereka sendiri, karena sebab dosa dan maksiat yang mereka lakukan, sehingga di dalam hatinya terdapat ron yang menyebabkan mereka tidak mau menerima al-haq, tidak mau kembali kepada jalan Allah Azza wa Jal, dan senantiasa di atas kebatilan. Nas'alullaha as-salama wal-afiyah. Yang mana pada kesudahan akhirnya, la salul jahim, mereka akan masuk ke dalam neraka al-jahim. Kemudian setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-27 menjelaskan kondisi dari kebalikan orang-orang fujjar, yaitu al-abrar, orang-orang yang bertakwa kepada Allah azza wa jal, orang-orang yang memperbanyak amalan-amalan salih, orang-orang yang melakukan al-wajibat dan meninggalkan perkara-perkara yang muharramat. Itulah al-abrar. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya buku catatan amalan al-abrar berada di suatu tempat yang bernama 'illiyyin. Wa ma adraka ma 'illiyyun? Tahukah engkau apa yang dimaksud dengan 'illiyyun? Naam. Bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah bertanya kepada Ka'ab radhiyallahu an terkait makna sijjin. Maka beliau radhiyallahu an menjawab, wahiyal ardu as-sabi'ah wa fiha arwahul kuffar. Sijjin adalah lapisan bumi yang ketujuh yang di dalamnya terdapat ruh-ruh orang-orang kufar. Demikian pula beliau bertanya terkait apa makna illiyin. Maka beliau pula menjawab, wahiyya as-sama us-sabi'ah, yaitu lapisan langit yang ketujuh. Wa fiha arwahul mu'minin, yang di dalamnya terdapat ruh-ruh orang-orang yang beriman. Kitabum marqum, bahwasanya buku catatan mereka itu marqum, yakni maktub, tertulis. Tidak ada yang terlewatkan dari amalan-amalan mereka. Dari al-aqwal wal-a'mal wal-af'al, semuanya tercatat pada buku catatan amalan mereka. Yashhaduhul muqarrabun, yang dipersaksikan oleh al-muqarrabun. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya al-abrar, mereka berada di dalam kenikmatan Allah, alal araiki yanzurun, yang mana mereka di atas dipan-dipan mereka, mereka melihat. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau ketika melihat wajah-wajah mereka akan mendapati kegembiraan, rasa yang mereka rasakan dari kenikmatan Allah Azza wa Jal. Yusqawna min rahiqim makhtum, yang mana mereka akan diberikan minum dari rahiq al-rahiq makhtum. Nah, nanti akan dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Khitamuhu misk, yang penutupnya adalah misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, yang mana dalam perkara tersebut hendaklah seorang insan mereka saling berlomba. Wa mizajuhu min tasnim, dan rahiq makhtum tadi dicampur dengan sesuatu dari tasnim. Naam. Berkata rahimahullah, lamma dzakara anna kitabal fujjar fi asfalil amkanati wa adyaqiha. Setelah beliau atau setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya buku catatan orang-orang fujjar berada di suatu tempat yang paling dalam. Naam, bumi yang paling dasar. Wa adyaqiha, dan berada di tempat yang paling sempit. Itulah makna dari sijjin. Dzakara anna kitabal abrar fi a'laha wa awsa'iha wa afsahiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan buku catatan al-abrar, orang-orang yang baik, bahwasanya buku catatan mereka berada pada suatu tempat yang paling tinggi, tempat yang paling luas, dan tempat yang paling lapang. Naam, yaitu as-sama as-sabi'ah, yaitu langit yang ketujuh yang telah kita sebutkan di awal. Naam. wa anna kitabahum al-marqum, dan bahwasanya buku catatan mereka adalah ya, sesuatu yang marqum, maktub, sesuatu yang tertulis, tercatat seluruh amalan-amalan mereka, qaliluhu wa kathiruhu, amalan yang sedikitnya, amalan yang banyaknya, kabiruhu wa saghiruhu, amalan yang besarnya dan amalan yang kecilnya, semua tercatat pada buku catatan-catatan mereka. Tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Naam. Bahwasanya kitab mereka yang tercatat padanya amalan-amalan, yashhaduhul muqarrabun, dipersaksikan oleh mereka-mereka al-muqarrabun. Yakni yang dimaksud al-muqarrabun minal malaikatil kiram, itu para malaikat-malaikat yang mulia, wa arwahil anbiya wasiddiqin wasyuhada, dan ruh-ruhnya para nabi dan siddiqin dan para syuhada. Mereka inilah yang yashhaduhu, yang mempersaksikannya. Wa yunawwihullahu bidzikrihim fil mala'il a'la, dan Allah memuji mereka, menyanjung mereka dengan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan para malaikat, di hadapan para penduduk langit. Naam, inilah kondisi al-abrar. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka. Allah menyebut nama-nama mereka untuk memuliakan mereka di hadapan mala'ul a'la, para penduduk langit. Naam, sebagaimana hadis tentang orang-orang yang belajar ilmu agama Allah Azza wa Jalla di dalam masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang masyhur, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman 'indah. Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di dalam salah satu masjid dari masjid-masjid Allah yang mana mereka membaca Al-Qur'anul Karim, saling mengajarkan satu sama lainnya. Ada yang belajar, ada yang mengajarkan Al-Qur'an, melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah. Mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Azza wa Jal. Mereka pula wa hafathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman 'indah, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat. Naam, ini Allah berikan kepada mereka-mereka yang mau belajar, orang-orang yang mau memakmurkan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'illiyun ismun li'a'la al-jannah. Dan illiyun adalah suatu tempat yang berada di surga yang paling tinggi. Falamma dzakara kitabahum dzakara annahum fi na'im. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang buku catatan amalan mereka, Allah pula menyebutkan bahwasanya mereka berada pada kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa huwa ismun jami'un li na'imil qalbi war ruh wal badan. Yang mana kenikmatan tersebut mencakup kenikmatan hati, kenikmatan ruh, dan kenikmatan badan. Ketika Allah Azza wa Jal menyatakan innal abrara lafi na'im, sesungguhnya al-abrar mereka berada pada kenikmatan Allah Azza wa Jal, yakni kenikmatan hati, kenikmatan ruh, dan kenikmatan badan. Itu semua akan mereka dapatkan di surga kelak. Nah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam ayat yang lain, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan di dalam surga kalian akan mendapatkan perkara-perkara yang akan menyenangkan jiwa-jiwa kalian, Demikian pula kalian akan mendapatkan kenikmatan Allah yang membuat pandangan-pandangan dan hati-hati kalian merasakan kelezatan dan kenikmatan. Wa antum fiha khalidun. Dan kalian di dalam jannah akan kekal selama-lamanya. Demikian pula Allah Azza wa Jal nyatakan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Naam, tidaklah kalian, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, maka tidaklah setiap jiwa mengetahui apa yang disembunyikan dari mereka dari kenikmatan Allah di dalam surga, yang mana itu semua Allah siapkan sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan selama mereka hidup di dunia. Naam, demikian pula mereka akan mendapatkan kenikmatan hati, ketenangan, sebagaimana tatkala mereka mempersaksikan al-maut, kematian, dhubiha, disembelih ketika itu. Maka akan dikatakan kepada mereka, ya ahlal jannah, khuludun wala maut. Wahai para penduduk surga, kekekalan dan tiada ada dan tidak ada kematian. Maka tatkala mereka mempersaksikan hal tadi, mereka akan mendapatkan ketenangan, kenikmatan dalam hati mereka. Dan akan dikatakan pula kepada mereka, udkhuluha bisalam. Masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kenikmatan al-qalb akan dirasakan pula oleh mereka ahlul jannah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan salah satu bentuk contoh nikmat. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, alal araik ay ala surur al-muzayyanah fil furash al-hisan. Bahwasanya mereka berada di atas dipan-dipan mereka. Al-araik jama' dari arikah. Naam, di atas dipan-dipan yang dihiasi dengan permaidani yang indah. Yang gurun, dan sambil melihat, ila ma a'addallahu lahum minan na'im. Melihat dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka dari kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang mana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam hadis qudsi, a'dattu li'ibadiyas salihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang salih, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun 'inda qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan kenikmatan yang tidak pernah terbesit dalam hati-hati manusia. Naam, mereka akan melihat kenikmatan-kenikmatan tadi di dalam surga sambil mereka duduk alal araik, di atas dipan-dipan mereka. Demikian pula sebagian para ulama juga menjadikan dalil atas ayat ini bahwasanya yang dzurun yang dimaksud, wa yang dzurun ila wajhi rabbihil karim, bahwasanya mereka di atas dipan-dipan mereka, mereka melihat wajah Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Dan itulah kenikmatan yang paling lezat, kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada ahlul jannah daripada kenikmatan-kenikmatan yang lain. Naam, tidaklah ahlul jannah merasakan kenikmatan yang paling besar melainkan hanya melihat Rabb, wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam, ta'rifu ayyuhan nadhir ilaihim. Bahwasanya ta'rifu ayyuhan nadhir, engkau wahai orang yang melihat mereka akan mengetahui, fi wujuhihim nadratan na'im, ay bahaan na'im, wa nadaratahu, wa raunaqahu. Akan melihat bekas-bekas kenikmatan yang mereka rasakan dari keelokan wajah-wajah mereka, dari keindahan wajah-wajah mereka. Naam, ini tiga lafaz ini maknanya sama. Baha wa nadharah raunaqah, ya. Naam, raunaqah yaitu keelokan, keindahan pada wajah-wajah mereka. Fa in tawalla al-ladzah was-surur, disebabkan karena mereka senantiasa mendapatkan kelezatan dan kebahagiaan. Naam, ketika mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tadi akan berbekas pada wajah-wajah mereka. Yaksabu al-wajhu nuran, sehingga pada wajah-wajah mereka akan terlihat cahaya. Wa husnan wa bahjah, keindahan. Demikian pula keelokan di dalam wajah-wajah, pada wajah-wajah mereka. Naam, wujuhum, naam, wajah-wajah mereka pada saat itu dalam keadaan gembira dan senang. Yusqawna min rahiq wa huwa min atyab ma yakunu min al-ashrabah waladzati wa aladdiha, dan mereka akan diberikan minum dari rahiq. Sebagian para ulama menjelaskan bahwasanya rahiq adalah salah satu nama dari khamr di surga. Wa hiya min atyab ma yakunu min al-ashribah, yang mana rahiq tadi termasuk dari minuman yang paling enak dari minuman-minuman surga, dan termasuk dari minuman yang paling lezat. Naam, akan dirasakan dan akan diminum oleh mereka-mereka al-abrar. Naam, beda halnya dengan khamr di dunia, yang mana mereka yang akan atau akan dirasakan oleh mereka-mereka yang meminum khamr di dunia madarat pada akal mereka, badan-badan mereka. Naam, adapun khamr di akhirat kelak, ketika seorang meminumnya akan merasakan kenikmatan yang besar. Tidak akan memberikan madarat, tidak akan memberikan penyakit, rasa sakit kepada akal dan badan-badan mereka. Naam, makhtum, dan minuman tersebut tertutup. Dzalika syarab, yaitu minuman tersebut. Khitamuhu misk, yang mana penutupnya adalah misik. Naam, kemudian beliau menyebutkan makna makhtum di sini, yahtamilu annal murad makhtumun an an yudakhilahu syai'un yunqisu ladzatahu. Yang dimaksud dari makhtum, yang pertama kemungkinannya adalah saat makhtum yang dimaksud adalah penutup, agar tidak ada sesuatu yang masuk sehingga akan mengurangi kelezatannya. Au yufsid ta'mah, atau akan merusak kelezatan, kenikmatan pada minuman tadi. Ini makna makhtum yang pertama, yaitu sesuatu yang menutup gelas-gelas tersebut agar tidak ada sesuatu yang masuk sehingga akan berkurang kenikmatan yang ada padanya. Wadzalikal khitam, dan penutup tadi, alladzi khatama bihi, yang menutupi air minum tadi adalah misk, yaitu misik. Naam. Wa yahtamilu, demikian pula kemungkinan yang kedua, makna yang kedua, annal murad annahu alladhi yakunu fi akhiril ina, yang dimaksud dengan khitamu misk adalah ya bagian terakhir pada bejana. Naam, seperti seorang yang minum kopi ya, ada bagian yang terakhir yaitu ampasnya. Ini makna dari akhirul ina. Alladhi yashrabuna minhu ar-rahiq huthalah, yang mana mereka akan meminum dari rahiq tadi bersama dengan huthalahnya, ampasnya. Naam, yang mana ampas dari minuman tadi wahia al-misq al-adhfar, yaitu misik al-adhfar. Naam. Fa hadza al-kidru al-kadiru, dan ya, ampas minuman tadi. Minhu alladhi jarratil 'adatu fid dunya annahu yuraq. Yang menjadi adat ya, di dunia, yang menjadi adat kebiasaan kita di dunia, yang menjadi ampas minuman biasanya itu dibuang ya. Nah, ketika kita minum kopi contoh ya, ampas kopinya dibuang, tidak diminum. Nah, ini di dunia. Yakunu fil janna bihadhihi almathaba, beda halnya di dunia. Naam. Al-huthalah tadi adalah yang paling lezatnya, yang paling nikmatnya, itulah naam yang akan dirasakan oleh mereka-mereka al-abrar. Sehingga benarlah apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan pada hadis qudsi yang kita sebutkan sebelumnya, yaitu kenikmatan yang tidak pernah kita lihat, kenikmatan yang tidak pernah kita rasakan di dunia. Naam. Kenikmatan yang tidak pernah terbesit dalam hati, dan kenikmatan yang tidak pernah naam didengar oleh telinga. Naam, ini beberapa gambaran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini. Wa fi dzalik, oleh karenanya dalam perkara tadi, yani an-na'im al-muqim alladhi la ya'lamu miqdaruhu wa husnuhu illallah, yani kenikmatan yang kekal abadi tadi, yang tidak ada yang mengetahui miqdarah wa husnah, kadarnya, keindahannya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam, tidak ada yang mengetahui kenikmatan-kenikmatan surga, hanya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Seperti apa yang disebutkan di dalam ayat yang sebelumnya, al-khamr yang diminum oleh ahlul jannah tidak seperti khamr di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pula sebutkan di dalam surah Al-Waqi'ah, yatufu alaihim wildanum mukhalladun, akan mengelilingi mereka naam al-wildan, para pemuda-pemuda yang mana mereka kekal di dalamnya, bi akwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in, yang mana mereka membawa bejana-bejana, gelas-gelas naam di surga, sembari mereka meminum khamr, minuman-minuman surga, la yusadda'una anha wa la yunzifun, yang mana mereka tidak akan merasakan pusing, rasa sakit dari minuman-minuman tersebut. Naam. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan penjelasan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, oleh karenanya dalam perkara tersebut hendaklah seorang insan itu saling berlomba-lomba untuk beramal saleh. Ay yatasabaqu fil mubadarah ilaihi bil a'mal al musilah ilaihi, mereka berlomba-lomba bersegera untuk melakukan amalan-amalan salih yang mengantarkan mereka kepada an-na'im al-muqim tadi, kenikmatan yang kekal abadi tersebut. Naam, sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah Ali Imran, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, yakni bersegeralah beramal, bersegeralah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa jannatin, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah, yakni beramal saleh yang luasnya seperti langit dan bumi yang Allah siapkan untuk mereka-mereka yang bertakwa. Nah, demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam memperingatkan kita untuk al-mubadarah, bersegera di dalam beramal. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datang fitnah demi fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari seorang mukmin, di sore harinya dia kafir. Wa yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafira. Di sore hari dia mukmin dan di pagi harinya dia kafir. Yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agama mereka dengan perkara-perkara duniawiyah. Nah, bersegeralah untuk beramal soleh sebelum datang fitnah demi fitnah yang menjadikan seorang itu tidak mau beramal, tidak bisa beramal dengan fitnah-fitnah tadi. Demikian pula Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang lain, badiru bil a'mali sab'an. Beramallah, bersegeralah beramal salih sebelum datang 7 perkara. Di antaranya adalah kefakiran yang membuat seorang itu lupa. Sebagian manusia, kefakiran menjadikan dia itu lupa di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula sebelum datang kekayaan yang menjadikan seorang itu membangkang kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sebagian manusia juga dengan kekayaan yang mereka miliki semakin kufur, semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Beramal pula sebelum datang al-marad, penyakit yang merusak sehingga mereka tidak bisa beramal saleh. Beramallah sebelum datang al-haram, masa-masa tua. Karena sebagian manusia datangnya masa tua semakin mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau salat, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Beramallah kalian sebelum datang al-maut, kematian. Naam, karena dengan datangnya kematian seorang itu tidak akan bisa beramal kembali. Demikian pula beramallah sebelum datang Dajjal dan hari kiamat. Itulah 7 perkara yang diperingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sebelum datang 7 perkara tersebut, badiru bil amal, bersegeralah kalian untuk memperbanyak amalan-amalan saleh. Naam. Fahadha aula ma badzalta fihi nafaisa al-anfas wa ahra ma tazahamta lil wusul ilaih fuhul ar-rijal. Maka untuk mendapatkan perkara ini, mendapatkan an-na'im al-muqim, yakni mendapatkan surganya Allah Azza wa Jal, lebih berhak untuk engkau mencurahkan semua upaya dan usahamu. Naam. Dan lebih pantas untuk engkau saling berlomba-lomba, saling memperebutkan kenikmatan yang kekal abadi tadi. Itulah fuhul ar-rijal, laki-laki yang sejati. Naam, dia akan berupaya mendapatkan sesuatu yang kekal abadi, yaitu al-jannah. Naam, tidak seperti ahlu dunia yang mana mereka berlomba-lomba hanya untuk mendapatkan perkara-perkara duniawiyah yang tidaklah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an terkait duniawiyah, melainkan pasti disebutkan kehinaan dan kerendahan padanya. Nah, beda halnya ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang darul akhirah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kemuliaan dan keindahan, kenikmatan yang ada padanya. Nah, ayyuhal ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berkata beliau rahimahullah, wa mizaju hadha syarab min tasnim. Dan campuran dari minuman rahiq tadi, ya, dicampur dari tasnim. Apa itu tasnim? Wahia ain, itu mata air. Yashrabu bihal muqarrabun, mata air yang dimana al muqarrabun mereka itu meminum darinya sirfan, dengan air yang jernih, murni. Nah, mereka minum dari mata air tasnim tanpa ada campuran sedikit pun. Wahiya a'la ashrabi ashrabatil jannah alal itlaq. Dan bahwasannya minuman tasnim tadi, mata air yang bernama tasnim, adalah minuman yang paling lezat di jannah secara mutlak. Falidhalika, oleh karenanya, kanat khalisatan lil muqarrabin. Oleh karenanya, orang-orang yang meminum dari mata air tasnim dengan jernih tanpa ada campurannya hanya diperuntukkan oleh al-muqarrabin. Naam. Alladzina hum a'lal khalqa atau a'lal khalqi manzilatan. Karena mereka al-muqarrabun adalah hamba-hamba Allah yang paling tinggi derajatnya. Nah, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menjelaskan perbedaan antara al-abrar wal muqarrabun. Al-abrar adalah orang-orang yang fi'lul wajibat, orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram. Namun mereka tidak meninggalkan perkara-perkara fudul al-mubahat. Beda halnya dengan al-muqarrabun. Al-muqarrabun adalah orang-orang yang mengerjakan al-wajibat wal-mustahabbat. Orang-orang yang meninggalkan al-muharramat wal-makruhat. Sehingga kata beliau rahimahullah, amalan al-muqarrabun, semua amalannya murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun al-abrar, amalan mereka pula untuk Allah, namun dalam beberapa perkara mereka melakukan amalan untuk diri-diri mereka dari al-mubahat, perkara-perkara yang mubah. Sehingga dijelaskan oleh beliau, al-muqarrabun diantaranya adalah al-anbiya, para nabi, para rasul, al-malaikah, para malaikat alaihimus salatu wassalam. Naam. Wa mamzujatan li ashabil yamin. Ay makhlutatan birrahiq wa ghairi minal ashribah alladhidah. Bahwasanya tasnim tadi, mata air tasnim, mamzujah, ya dicampur. Makhlutah, yang dicampur dengan rahiq, yaitu khamar, dan yang lainnya dari minuman-minuman yang lezat bagi mereka-mereka ashabul yamin, yaitu orang-orang yang mendapatkan buku catatan mereka dari sebelah kanan mereka. Al-abrar, al-muttaqun, orang-orang yang melakukan kebaikan, kebajikan, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allahu Azza wa Jal. Ayol ikhwah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa penjelasan dari beliau Syekh Sa'di rahimahullah terkait ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-18 hingga 27. Naam, dan ini mungkin yang dapat kita ambil faedah dari penjelasan beliau rahimahullah. Insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan beliau ayat yang berikutnya, ayat yang ke-29 hingga akhir, pada kesempatan yang berikutnya insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wa sallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.